sang ketemu jroning ati gunor aku wowo dulu sunaring netramu gawe bingung rasane ngatiku apa kang dadi sebabe rino bangi gantrung kapiran amar kosulah awane bisa gawe hatiku bibetiku hatiku soyo ora karuan kroso kapan jroning hati tansah kepengen pinanggih iba bungai hatiku yen seliramu